Sinan dan mambayang, oh cinta pasangan diku tuallah tai si baban jame Indah pera suasana. sang dicari mani adik tak sayang nang ame balu kebalik suasa pun yang inyo tak jadi nang ame balu kebalik suasa pun yang inyo tak jadi apa adunya muda nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru banyak rintangan disuap kadiadan Abiyakasana pinang secara no mungkin suasa kini yang tak jadi mengikatkan mungkin suasana kini yang tak jadi. Bye. dinangi baharo udah ka pulang menjapui cinta menjapui nangan namun de udah tak be datang alah bajadi dinangi jo urang namun de udah tak be datang alah bajadi dinangi jo urang. Nan kasarupo, nan kau hilang cahaya.

lah hati sahanya nanto cinta udah hanya lah hati surah. Kita jalani berdua. Cintonya tolak tajami jauh dan dengai bersandia sekijo senang kita jalani berdua. umpisa na to di ay di hati pasing pang jalan de adia kita jadinya rupanya kasih adia sama te kawan rupanya kasih adia sama te kawan. Mangababari harong de nai nyatonyo adi tecando iko jiko hanyo bagawan sajo biarlah den maura selo. Mangababari harong de nai nyatonyo adi tecando iko jiko hanyo bagawan sajo biarlah den maura selo. Madu untuk nyopar

hanyo pitanah urang tak suko. Sakali mandanga sangko nanti bo bulia sajo adik maraso cimburu tapi jam sampai cimburu puto. Kamu mendengar kamu enggak baik, dunia sana jauh. pasokan. Walau sakit rasa di dada, rila denai rilakan. Walau sakit rasa di dada, rila denai rilakan. Adik pamain kasih jo sayang, sang jare duo sajalan. Umpan tabuh kini lata makan, adik baralia pandang. Umpan tabuh kini lata makan, adik baralia pandang. Mani bahaso di belakang adik mandu, manjo manjo kadiri dedai, melaki dape cinto nan sesuai. Adik banding kan cinto joharato, jale si pantai juoka. Yang kan cinta Johan.